Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Kita sampai pada muka surah yang ke-16, tajuk yang kedua, melepaskan dunia dan zuhud kepada dunia. Kita masih lagi berada di bawah tajuk bagaimana mencari kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dahulu, hendaklah kita ini berdamping dengan Al-Quran. Yang kedua, hendaklah menjadi manusia yang zuhud. Kita telah baca tentang makna zuhud pada kuliah yang lepas. Tersambung lagi zuhud pada kali ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Bersikap zuhudlah kamu terhadap kehidupan dunia, nescaya Allah akan mencintai kamu. Dan bersikap zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Pelajaran ini diajar oleh Rasulullah apabila seorang laki-laki datang minta daripada Nabi, apakah amalan yang membolehkan Allah mencintainya dan manusia pun suka kepadanya? Maka Nabi menjawab, kamu zuhud terhadap dunia, nescaya Allah akan sayang kepada kamu. Nabi juga menyebut kepada kita tentang hazimil lazzat, pemutus kesedapan dunia. Nabi kata, ingatlah kamu tentang pemutus kelazatan dunia. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah dia pemutus kelazatan dunia? Kata Nabi, ialah orang yang ingat kepada mati. Bila manusia itu ingat kepada mati, dia akan jadi zuhud. Apa makna ingat kepada mati? Makna ingat kepada mati, bila dia kenangkan hartanya, bila dia kenangkan wang ringgitnya, dia dah rasa cukup. Itulah orang yang ingat pada mati. Siapa yang ingat, siapa yang tengok wang ringgitnya masih belum cukup, orang itu tidak ingat kepada mati. Itu saja nak kenal, siapa dia yang ingat pada mati. Orang yang ingat pada mati ialah orang yang bila tengok hartanya, tengok wang ringgitnya, dia dah rasa cukup. Dia ingat mati tu. Cukup dah, yang mana ada ni pun okey lah. Siapa yang tak ingat ke mati, tak cukup-cukup lagi harta benda dia. Bernaksu lagi harta benda dia. Ini orang yang tidak ingat kepada mati. Salah satu peringkat yang paling agung di dalam mendekatkan seseorang hamba kepada Allah ialah ketika dia mengeluarkan kecintaannya terhadap dunia daripada dalam hatinya. Bila dia boleh keluarkan perasaan cinta, perasaan sayang, perasaan tamak kepada dunia, dia keluarkan daripada sanubarinya, daripada hatinya, ditukarkan hanya semata-mata cinta pada Allah. Tak ada perasaan sayang pada dunia, tak ada perasaan tamak pada dunia, tak ada perasaan cinta terhadap dunia. Apa yang ada kepada dirinya yang Allah Ta'ala bagi, dia akan serahkan balik kepada Allah. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala sebut siapa orang yang beriman. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang beriman. Siapa orang yang bertakwa itu? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah Ta'ala sebut. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada benda-benda gaib. Allah tu satu perkara yang kita tak nampak, dia beriman. Nabi Muhammad tu dah tak ada lah, dia beriman. Kiamat benda yang tak nampak, dia beriman. Azab kubur ni dia tak nampak. Dia beriman. Dia percaya. Syurga dan neraka dia tak nampak. Dia percaya. Sebab itu awal-awal mengenal agama ialah mengenal Allah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Selepas dia beriman pada perkara yang ghaib, wa yuqimuna as-salat, maka dia mendirikan solat. Selepas dia mendirikan solat, Allah Taala kata apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami bagi kepadanya, apa yang kami sedekahkan kepadanya, apa yang kami anugerahkan kepadanya, dia sedekahkan balik pada jalan Allah, dia nafkahkan balik pada jalan Allah, dia perbelanjakan balik pada jalan Allah. Tiga syarat awal-awal Allah Ta'ala sebut dalam Quran untuk menjadi orang yang bertakwa. Percaya pada benda ghaib, dirikan salat, dan menafkahkan harta pada jalan Allah. Itulah zuhud. Itulah makna zuhud. Tiga perkara yang awal-awal Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah. Maka tak kala dia mengeluarkan kecintaannya terhadap dunia daripada dalam hatinya. Kosong hatinya daripada dunia. Bila sudah kosong hatinya daripada hubbud dunia, Allah gantikan apa? Allah gantikan dalam hatinya hanya kecintaan kepada Allah. Maka bila Allah letakkan hatinya cinta pada Allah, nescaya Allah membalas cinta kita. InsyaAllah kita cinta pada manusia belum tentu lagi dibalas. Kita cinta sesama manusia belum tentu dibalas. Kan? Tu cinta dengan era belum tentu lagi. Tuk-tuk dia main dengan orang lain. Dah. Ngamuk lah. Sumbuk meja sampai pecah-pecah tangan. Pasal apa? Cinta tak terbalas. Heboh satu Malaysia. Cinta tak terbalas. Bersepah lagi perempuan lain yang ramai. Yang duk bising macam apa. Pasal apa? Nak mengharap cinta manusia. Mana ada pembalasan. Kalau dia balas pun cinta manusia. Manusia ni hatinya berbolak balik. Hari ni cinta. Besok? Lusa? Tahun depan? Kadang-kadang cinta makin berkurang. Tetapi cinta kita kepada Allah, mesti Allah balas. Cinta pada Allah, mesti Allah balas. Dan Allah takkan mengecewakan kita. Cinta kepada sesama manusia, setakat mati. Lepas pada mati, duduk dalam kubur, dia ingat lagi tak? Kalau dia ingat pun dia tak boleh tolong. Tetapi cinta kepada Allah menemani kita sampai hari kiamat. Bukan setakat sampai di kubur saja. Tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana isteri Saidina Hasan setahun duduk di kubur. Setahun duduk di kubur bila Saidina Hasan ni mati. Cucu Nabi ni mati. Setahun isteri duduk di kubur. Pasal apa? Teman suami di kubur. Sayang ke suami dia. Sayang sangat duduk di kubur ni setahun. Lepas setahun balik dia. Apa kata orang pada dia? Yang hidup balik. Yang mati tetap duduk di dalam tanah. Itulah keadaan dia tuan-tuan. Tentang persoalan mati, persoalan cinta. Sampai ke mana cinta dia? Tidak ada orang yang tanam sama-sama sekali walaupun berjanji sehidup semati. Seorang hidup, seorang mati. Takkan nak tanam dua-dua? Baliklah seorang. 3 hari menangis. 4 hari menangis. 3 bulan menangis. Lepas tu, hilanglah tangisan dia. Tetapi Allah Ta'ala cinta kepada kita takkan berubah. Semakin kita cinta pada Allah, Allah makin hampir kepada kita. Cinta Allah tidak akan dapat diraih. Kecuali kalau kamu benar-benar sudah menjadi hamba kepada Allah. Tuan-tuan, bagaimana nak menjadi tahap hamba? Artinya disebut sebagai ibadur rahman. Bila disebut sebagai hamba-hamba ar-rahman, adalah syarat-syaratnya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, terang-terang disebut bagaimana mencari cinta sebagai hamba Allah. Apa makna hamba? Hamba maknanya tunduk. Hamba maknanya patuh. Hamba maknanya merendah dan menyerahkan diri pada Allah. Ada 4 makna hamba. Yang pertama, tunduk. Bayang-bayang pun tunduk pada Allah. Matahari yang besar pun tunduk pada Allah. Bulan yang hebat pun tunduk pada Allah. Langit yang tinggi gagah pun tunduk pada Allah. Mana ada langit runtuh jatuh? Tak ada. Khalaqas samawati bighairi amadin. Diciptakan langit tanpa ada tiang. Tapi tidak pernah jatuh langit. Kerana tunduk pada Allah. Allah kata pada langit, kamu jangan jatuh. Sampai kiamat tak jatuh. Allah kata kepada matahari, kamu bangun matahari. Sampai pukul 12 tengah hari, kamu duduk di tegak kepala. Maghrib 7.25, kamu turun. Matahari tak pernah bantah. Itulah hamba. Yang bantah siapa? Manusia yang tingginya 5 kaki, 6 inci. Nak banding dengan matahari, terbakar manusia kalau dekat dengan matahari. Matahari yang panas, yang besar, yang hebat pun tunduk. Kenapa manusia tidak mau tunduk pada Allah? Yang kedua, patuh. Patuh maknanya taat kepada Allah. Allah kata apa pun patuh, jangan bantah-bantah. Allah kata haram, haram. Allah kata halal, halal. Sudah. Tak ada lagi nak tanya-tanya, tak ada lagi nak soal-soal. Apa yang Allah kata, kita patuh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Jangan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami lawan. Banyak manusia yang kami dengar, kami lawan balik. Banyak tuan-tuan. Bila nak sampai tahap hamba kalau tak patuh pada Allah? Bila tak patuh pada Allah, bagaimana Allah nak sayang? Kalau kita ni ada anak, anak tu taat pada kita, kita pun sayang. Tapi kalau anak tak taat, melawan kita, bantah kita, siapa sayang? Siapa yang suka? Tak suka dah. Yang ketiga, merendah. Merendah diri di hadapan Tuhan. Siapalah kita di hadapan Tuhan? 14 kali Allah Ta'ala ungkit di dalam Al-Quran, siapa sebenarnya kita? Diciptakan kamu daripada air mani. Diciptakan kamu daripada air benih. Khalaqal insana min nutfah. Ayat nutfah ni tuan-tuan, ada 14 ayat dalam Quran. Kenapa Allah ulang sampai 14 kali? Allah ungkit sampai 14 kali. Allah nak bagi cerita ni sedar, insaf, sedar diri. Asal kamu tu apa? Asal kamu daripada air yang hina. Tiba-tiba bila dah jadi orang, ada mata, ada telinga, ada akal, berani pula. Tak nak patuh pada Allah, tak nak rendah diri pada Allah. Asal kita siapa? Lepas ni nak ke mana? Allah ungkit berkali-kali dalam Quran. Kenapa Allah ungkit? Supaya kita sedar diri. Kerana banyak manusia yang tidak sedar diri. Ada sedikit ilmu, ada sedikit pemikiran. Dia merasakan bahawa pemikirannya dah lebih daripada Allah. Dia rasa otaknya dah lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan. Dan yang keempat kata dia, yang dimaknakan dengan hamba, menyerahkan diri pada Allah. Apa yang Allah tentukan pada kita, itulah yang terbaik kepada kita. Rupa paras, anak pinak, jodoh, kesihatan, sesuatu bencana, sesuatu kenikmatan, Allah Ta'ala dah adun elok. Kita hanya sebut manusia ni pandai mengadun. Oi, dia tu kalau mengadun roti, oi pandai dia. Rotinya pun lembut, sedap makan. Oh, kita hanya puji orang yang adun roti. Tapi kita tidak pernah tengok bagaimana Allah mengadun kita. Allah adun kita ni elok tuan-tuan. Tak usahlah kita bantah pada Allah kalau kita doa tak pernah dapat. Ada semua orang bertikai, saya duk doa, ustaz tak pernahnya dapat pun. Hai, kalau tuan-tuan asal doa je minta, asal doa je dapat, asal minta je mesti kena dapat. Tuan-tuan siapa? Allah siapa? Asal doa kena bagi, asal doa kena bagi. Siapa kita? Siapa Tuhan? Mana boleh kita arahkan Tuhan bagi dekat kita? Saya minta Allah tak pernah bagi pun. Sekarang siapa Tuhan? Siapa manusia? Siapa hamba? Kalau tuan-tuan bos, tuan-tuan boleh harap dekat budak-budak kita bawah. Okey, saya nak kerja ni besok siap. Bolehlah kita arah. Sekarang ni kita minta pada Allah. Mana boleh kita arah ke Allah bagi dekat kita serta-merta? Kita dah rendahkan tahap Allah. Kita dah tinggikan tahap kita. Sepatutnya kita rendahkan diri kita barulah Allah bagi kepada kita. Jangan tuan-tuan faham asal doa je Tuhan kena bagi. Tuan-tuan dah meletakkan Tuhan rendah pada tuan-tuan. Boleh Allah-Allah pula. Kita minta. Bila minta terpulang pada Allah nak bagi tak bagi. Selalu minta. Setiap hari minta. Lama-lama Allah bagi. Kita minta naik gaji. Setiap tahun minta. Setiap bulan minta. Dapatlah. Cuba tak minta. Ada apa-apa permintaan daripada dia orang? Tak ada tuan. Gaji pun tak minta apa tak apa. Bagus. Jalan macam biasa. Cuba tiap-tiap hari minta. Dia minta gaji tuan. Dia minta naik gaji tuan. Dia minta cola tuan. Dia minta Coca-Cola tuan. Lama-lama bagi juga. Serupa itulah kita doa dengan Tuhan. Tugas kita minta. Allah nak bagi itu tugas Tuhan. Yang pentingnya minta. Sebab ada orang kata, buat apa minta-minta? Kalau nak bagi, bagi juga. Buat apa nak minta-minta? Tak payah minta. Kita tak perlu minta-minta doa pada Allah apa sebab nak minta-minta. Kalau dah ditentukan oleh qada dan qadar, buat apa nak minta? Bukankah Nabi dah kata, qada itu bertukar dengan sebab doa. Qada itu berubah dengan sebab doa. Dengan sebab kita minta, kita dapat. Kalau tak minta, langsung tak dapat. Jadi kita kena faham siapa yang dikatakan kita ni. Kita ini ialah hamba. Bila menyerahkan diri kita pada hamba, kepada Allah sebagai hamba, pandang baik dengan apa yang Allah buat. Kenapa anak laki-laki kita yang meninggal? Sedangkan itulah seorang anak laki-laki kita. Allah tahu sebab apa meninggal dulu. Kenapa kita kahwin ni semua dapat anak perempuan? Allah tahu kenapa Allah bagi semua anak perempuan. Kenapa bila kita kahwin, kita tak ada anak? Mesti Allah tahu kenapa tak ada anak. Kenapa bila kita kahwin, anak ramai? Setahun dua orang. Bulan satu seorang, bulan dua belas seorang. Pantang sentuh je jadi. Pantang sentuh je jadi. Pandang baik pada Allah. Ada setengah manusia, dia tidak mau pandang baik kepada Tuhan. Dia ubah satu-satu ciptaan Tuhan. Bila dia ubah, dia jadi susah pada dia. Allah Ta'ala bagi haid pada orang perempuan. Adalah sebab. Bila manusia tak suka dengan haid, benci kepada haid, dia jadi masalah banyak. Dia tak suka. Ada satu laki-laki datang jumpa saya minta ubat. Sebab isteri dia 15 hari haid. Panjang. Ustaz bolehlah doa ke apa ke bagi pendek sikit. Saya kata saya tak tahu lah macam mana nak bagi pendek lagi dah. Kenapa? Ada panjang sangat ustaz. 15 hari lama nunggunya. Saya kata tak tahu lah patut masa bertunang hari tu tanya. Berapa hari haid? Kalau 15 hari cancel. Udah nak buat macam mana dah takdir Tuhan macam itu. Bila diubah saja takdir Tuhan itu tuan-tuan ke apa nama sesuatu yang Allah Ta'ala dah bagi, dia akan jadi susah pada kita. Seperti hari ni orang pakat tu buat kempen merancang keluarga. Family planning. Islam tengok apa sebab kamu nak plan-plan. Apa sebab nak planning? Ada sebab. Ada setengah orang dia tak mau anak. Pasal apa? Dia kata dengan ada anak ramai ni, dia akan menghadapi tiga masalah. Masalah kesihatan, masalah pendidikan, masalah keuangan. Dia timbul masalah. Kemudian masalah tentang makan minum. Kasih sayang tak cukup pasal anak ramai. Kalau anak sikit-sikit, kita boleh buat kasih sayang yang cukup, makan minum yang cukup, pendidikan yang cukup. Kalau anak ramai-ramai, mana cukup? Ini alasan yang paling manis orang nak rancang keluarga. Makcik-makcik, kalau makcik-makcik tak rancang, anak-anak ramai, pelajaran anak-anak makcik tak terjamin. Tetapi kalau kita merancang keluarga kita, kita berjaya memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak kita. Kita boleh hantar tuition, kita boleh buat pendidikan yang bagus, kita ajar-ajar mereka yang bagus. Tapi kalau anak dah ramai, macam mana nak ajar? Dia seorang menangis, seorang teriak, seorang meraung, seorang merajuk, seorang demam. Akhirnya pendidikan akan jadi teruk. Ya tak ya juga ya. Dengan sebab anak kita ramai, mungkin makan kita kurang. Saving kita pun kurang, apa pun kurang. Tapi dengan sebab anak sikit, kita dapat menyimpan untuk masa depan dan merancang ekonomi kita. Dia tak ya juga ya. Ha, mana dah datang pula kasih sayang. Kalau anak ramai-ramai tak sempat kita nak belai, sudah datang pula anak baru. Tak dapat kita nak mesra, datang pula anak baru. Akhirnya anak-anaknya kemudian terbiar. Bila terbiar, mereka akan menimbulkan banyak masalah pada masyarakat. Ya tak ya juga ya. Jadi ini tuan-tuan, kata-kata manis tentang perancang keluarga. Maka manusia pun tidak mahu kepada anak. Bila manusia tidak mahu kepada anak, diambilnya bermacam-macam. Suami tak mau anak, isteri tak mau anak, dia ambil ubat. Bila ambil saja ubat, kita dah mengubah ciptaan Tuhan. Apa yang kita ubah? Kitaran bulan kita. Kitaran uzur kita tu dah diubah. Bila dah diubah, dia jadi apa? Perjalanan haid dah tak betul, dia akan memudaratkan pada orang perempuan. Dia akan mendatangkan kesan sampingan, kesan jiwa kepada orang perempuan. Bila makan ubat, dia akan menambahkan kesihatan makan. Dia akan jadi lapar. Selera bertambah. Bila selera bertambah, dia akan timbul 3G. Rasa pinggang menjadi besar. Makan berselera. Bila makan berselera, naiklah gempal, gebu dan gemuk. Orang lelaki-lelaki akan naik 2B. Boroi dan buncit. Dua benda ini akan berlaku. Manusia akan jadi stres. Hidupnya bergantung pada ubat. Balik kampung tertinggi ubat. Tak tenang. Selongkar beg tangan. Mana bang? Mananya? Kata dia. Pil cari tak jumpa. Dia jadi tension. Tuan-tuan. Bukankah Allah Ta'ala memberikan satu benda yang terbaik? Bagaimana nak merancang keluarga? Wa fisaluhu fi amain. Susukan anak kamu dengan 2 tahun dengan sempurna. Itulah perancang keluarga yang paling ekonomi sekali. Yang paling tidak memudaratkan orang perempuan. Yang paling efisien sekali. Masalahnya ustaz, saya menyusu anak saya ustaz, mengandung juga. Atau bercampur dengan susu lembu, mananya mau. Dia nak susu badan full. Penuh susu badan. Masalah kita sekarang tak sempat. Nak minta cuti 3 bulan untuk orang salin. Orang perempuan juga yang bantah. Ada tuan-tuan saya dengar dalam sidang Dewan Negara. Ada orang wakil perempuan bantah. 2 bulan cukup dah. 60 hari cuti dah cukup. Apa yang nak 84 hari. Nanti tak menjamin kemajuan. Yang bantah perempuan. Yang sokong lelaki-lelaki. Allah Ta'ala atur elok kepada kita. Bila manusia mengubah sesuatu ciptaan Tuhan, tuan-tuan, dia jadi macam-macam masalah. Cara menyusu Nabi ajar. Cara ini Nabi ajar. Semuanya Nabi ajar. Kedudukan menyusu itu bagaimana? Dengan 2 cara ni Allah Ta'ala sebut kepada kita, itulah perancang keluarga yang paling elok. Memang kata-kata manis untuk merancang keluarga tu memang elok. Tapi di sebalik perancang keluarga itu ada tujuan lain. Tujuannya ialah untuk mengadakan seks bebas. Dengan dijualnya ubat di merata-rata ceruk. Yang tak kahwin pembeli. Akhirnya orang boleh berzina ramai-ramai. Sebab tak mengandung dengan adanya ubat. Yang kedua, dia akan mengurangkan bilangan umat Islam. Tambahan jika umat Islam itu berada di dalam sebuah negara yang bermasyarakat majmuk. Yang berdemokrasikan kepada kaum. Maka bila kaum itu ramai, dia akan dominan dalam sebuah negara. Bila kaum itu sikit, dia tak ada dominan. Maka perancang keluarga adalah satu benda yang berbahaya. Bila orang Melayu pakai ambil ramai-ramai perancang keluarga. Orang Cina, India tak ambil. Akhirnya Cina, India bertambah, orang Melayu berkurang. Kuasa mengundi dah tak ada. Kuasa politik dah tak ada. Pasal apa? Melayu dah kurang, India dah naik. Tuan-tuan kaji tengok. Siapa yang paling banyak ambil orang rancang keluarga? Orang Melayu paling ramai. Akhirnya orang Melayu tak ada anak. Orang Cina banyak anak. Bila Cina banyak anak, kerusi untuk Cina bertambah. Bila kerusi untuk Cina bertambah, apa jadi pada senario politik? Ini persoalan politik yang kita kena lihat. Sebab itu mereka tak ambil rancang keluarga. Pasal mereka tahu jumlah mereka akan kurang. Tapi orang Melayu diwar-warkan dengan kemanisan tiga faktor tadi. Kasih sayang, pendidikan dan makan minum. Akhirnya orang Melayu makin kurang, orang India dan Cina makin bertambah daripada sebidang bilangan pengundi. Bertambah pula dengan orang Melayu yang beratus ribu, yang berjuta, yang duduk dengan hisap dadah, yang dah confirm tak akan mengundi. Kuasa mengundi orang Melayu pun makin turun. Duduk di pusat serenti tak mengundi lah. Jadi penagih dadah tak mengundi lah. Nak mendecat dadah apa, nak pangkah tak reti. Nak mengundi apa? Ini tuan-tuan yang kita kena lihat. Siapa dalang di sebalik pengedar-pengedar dadah? Apa tujuan mereka ni ada dadah? Dan tumpuan mereka untuk masyarakat Melayu. Di Felda, di Felkra, di mana-mana tempat. Yang dimajoritikan oleh orang Melayu. Mesti ada tujuan di sebalik dadah ni dihangatkan. Tujuannya ialah untuk mengurangkan majoriti dominan orang Melayu dalam bidang politik. Selain daripada faktor yang saya katakan tadi, iaitu faktor perancang keluarga. Kena kaji balik tuan-tuan. Orang hanya mengkaji kebaikan merancang keluarga. Tetapi tak pernah buat kajian keburukan merancang keluarga. Sedangkan Allah Ta'ala tahulah dia nak bagi berapa anak, dia nak bagi berapa anak. Tak payah nak rancang. Kuasa bagi anak ni kuasa Tuhan. Kadang-kadang bila kita rancang keluarga, kita meyakini pil rancang keluarga lebih daripada Allah. Dengan you makan pil ini secara berterusan, 100% awak tidak akan mengandung, kata doktor. Lupakah kita Allah lebih berkuasa daripada pil? Ini dia tak sampai jadi tahap hamba. Bila dia makan pil, bila dia pakai IUD, bila dia pakai hormon, mengandung juga. Maka dia akan kecil hati. Dia terkejut. Dia tak sangka. Dia marah. Suami marah. Kamu sudah makan tu jadi lagi. Mana tahu nak benda tak jadi. Sudah. Bila budak tu tahu yang mak dia tak suka, bapa dia tak redha kedatangan dia ke dunia, maka dia akan menjadi budak yang dipanggil sebagai unwanted child. Apa jadi kepada unwanted child? Jiwa dah tak tenang. Serupa tuan-tuan datang ke surau ni, tuan-tuan tak dikehendak lagi di surau ni. Orang tengok pun semacam, orang perhati pun semacam. Apa tuan-tuan jadi? Begitulah budak yang dikandung, kalau mak dia tak suka, bapak dia benci, budak ni bila lahir nanti dia jadi budak bengak, budak nakal, budak yang nak tunjuk perasaan, budak yang degil, budak yang tak reti bahasa, budak yang melawan. Sebab siapa? Dia lahir ke dunia dalam keadaan mak bapak tidak redha. Ini kesan-kesan yang kita kena kaji. Sebab itu tuan-tuan, jadilah hamba Allah yang baik. Nak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Pandang baik pada setiap anugerah Allah. Jangan bantah, jangan lawan, jangan bertikai. Jangan kita duk modify lagi apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Cinta kepada Allah, oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah ketika beliau dimuliakan dalam perjalanan spiritual dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, daripada Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, selanjutnya naik ke langit pada Sidratul Muntaha. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampailah habis ayat. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada suatu malam daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala tidak panggil Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala tak sebut bi-rasulihi. Allah Ta'ala tak sebut rasulnya. Allah Ta'ala sebut hambanya. Allah iktiraf Nabi Muhammad itu hambanya. Bila Allah iktiraf Nabi Muhammad itu hambanya, itulah kedudukan paling tinggi. Manusia lain bila sebut hamba, itulah kedudukan paling rendah. Apa hang ingat aku ni hamba hang? Tu kita rasa rendah lah tu. Siapa tu? Oh, dia tu hamba aku. Kita hamba ni kita letak paling rendah. Hamba di sisi Allah paling tinggi. Bukankah kita ni semua hamba Allah? Tetapi kalau Allah kata dia tu hamba aku, dia tu kekasih aku, maknanya kita darjat yang tinggi. Allah Ta'ala mengingatkan Rasulullah, kata Allah, wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. dan bahwasanya tak kala hamba Allah berdiri menyembahnya mengerjakan ibadat, hampir sahaja jin-jin desak-mendesak mengerumuninya. Surah Al-Jin ayat 19. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad semayang, bila Nabi Muhammad bangun semayang malam, jin datang hampir dengan Rasulullah untuk mendengar bacaan Rasulullah di dalam solat. Subhanallah, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut Nabi Muhammad hambanya. Allah tidak panggil dengan nama Muhammad, Allah panggil dengan perkataan hamba. Dan Allah Ta'ala menyebut dengan perihal turunnya wahyu. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Surah Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Dia tak sebut kepada Muhammad, kepada nabinya, agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam, termasuklah jin dan manusia. Maka bila Allah Ta'ala mengiktiraf hamba, itulah yang dipanggil kecemerlangan. Kita sekarang bercakap tentang kecemerlangan. Apa makna kecemerlangan? Kecemerlangan itu bila kita ni jadi hamba Allah. Cemerlang apa? Tak sembahyang. Gemilang apa? Tutup aurat pun tidak. Terbilang apa? Puasa pun yang yuk. Yang terbilang tu apa? Bila kita letakkan diri kita sebagai hamba Allah, hanya takut kepada Allah. Itu saja. Hanya ingat pada Allah, hanya kasih pada Allah. Tu hamba, tu yang terbaik. Allah sentiasa redha kepada kita. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka. Peliharalah Allah dan Allah memelihara kamu. Apa makna Allah pelihara kamu? Peliharalah hukum hakam Allah, Allah akan pelihara kita. Apa makna Allah pelihara kita? Makna Allah Ta'ala pelihara kita tu, Allah jaga kita. Isteri kita, anak kita, suami kita, cucu kita, harta kita, negara kita. Semua Allah pelihara. Jaga hukum hakam Tuhan, semua Allah jaga. Masalah kita sekarang tidak menjaga hukum hakam Allah Ta'ala bila Allah nak pelihara kita. Kadar jenayah paling tinggi sekarang, meningkat berkali-kali ganda. Tak selamat dah. Dengan mak sendiri pun tak selamat dah. Dengan mak sendiri dibunuhnya anak. Anak baru pandai bertatih. Umur 10 bulan. Diambilnya bantal, dipekuknya hidung. Mati budak tu. Dah mati, dicampaknya dalam tali air. Kemudian buat report polis. Anak saya hilang. Merangkak keluar pada rumah main. Padahal dia bunuh. Dia ingat dengan dia campak dalam tali air, oh, anak dia mati lemas. Bila polis buat postmortem, pak siapa budak tu mati? Pakar forensik kata budak ni mati bukan kerana lemah di air, lemah kerana tidak bernafas, dipekuk dengan sesuatu benda. Ini tuan-tuan, mak sendiri sekarang. Ini yang kita baca dalam Melimel hari ni. Ya, boyfriend, mother, charge. Pak siapa? Boyfriend, bunuh. Boyfriend, bakar anak. Dengan mak kandung, bakar anak sendiri, dicampur abu mayat. Apa jadi sekarang tuan-tuan keadaan kita? Belum masuk lagi pi tembak, pi bom. Sekarang dia ada fashion menutup aurat yang terbaru. Dipanggil fashion sirul. Ah, tuan-tuan, bolehlah suruh isteri pakai tutup aurat macam itu. Dia ambilnya kok, dia ambilnya baju, ditutupnya muka, nampak mata. Itu fashion terkini. Apa nak jadi pada hari ini tuan-tuan, benda yang bukan-bukan. Rompakan dia makin menjadi pembunuhan yang begitu mudah. Tengah makan nasi lemak, datang orang naik pakai helmet, naik motor, main tembak je, pam pam pam, naik motor jalan. Begitu murah nilai nyawa manusia. Kerosakan alam sekitar makin menjadi-jadi, pencemaran semakin menjadi-jadi. Kerana apa? Kerana Allah dah tak pelihara kita. Pasal apa Allah tak kisah dengan kita? Sebab kita tidak kisah dengan hukum hakam Tuhan. Berapa banyak orang isap dadah sekarang tuan-tuan? Masalah mak bapak sekarang ialah masalah anak-anak isap dadah. Apa lagi yang tak dibuat untuk mereka? Dah buat dah, gatai nak isap juga. Pasal apa yang jadi macam itu? Allah tak pelihara keluarga kita. Sebab inilah yang kita katakan tadi. Hukum Allah kita tak jaga. Peraturan Allah kita tidak pelihara. Maka Allah tidak ambil kisah tentang kita. Tetapi kalau kita jaga hukum hakam Tuhan, Allah jaga kita. Allah akan belai kita. Dan salah satu kecemerlangan dan keunggulan para salafus soleh daripada kita, khususnya dalam masalah ini, mereka berjaya menyingkirkan keinginan dan kecintaan dunia daripada dalam hati mereka. Mereka berjaya menyingkirkan dunia daripada hati. Bukan makna mereka tak mau dunia, mereka tidak cinta. Tak mau dunia lain, tidak cinta pada dunia lain. Tak mau dunia ni apa pun tak mau. Yang tu salah. Yang tu salah. Tak mau dunia salah. Dunia kena ambil untuk akhirat. Yang bolehnya tak cinta. Cantik rumah kamu, Allah. Allah bagi pinjam tu. Bila-bila masa dia boleh ambil. Saya bukannya lama sangat nak duduk sini pun. Itu tak cinta. Itulah tak cinta. Banyak duit kamu, Allah bagi pinjam, suruh pakai, besok Allah suruh air. Lepas tu saya pun takut, apa-apa pun saya korban balik pada jalan Allah. Itu tak cinta pada dunia. Tak mau pada dunia, salah. Dia ambil duit, dia bakar. Itu salah, siapa suruh buat. Tak cinta ni maknanya, tak simpan dunia di dalam hati. Tak simpan dalam hati. Itu makna, makna tak cinta dunia. Ada duit dalam bank, tengok orang susah, apa aku nak bantu, buat keluar bagi ke orang susah. Itulah tak cinta dunia. Duit dia boleh sedekah ke orang, padahal dia bukan kenal orang tu pun, bukannya saudara dia pun. Tapi kenapa dia boleh bagi? Kenapa dia boleh bantu? Kerana dia tak cinta pada dunia. Dia meletakkan dunia ni apa sangat, bagilah dekat dia, Allah ganti lebih daripada itu. Tapi tahap iman kita sekarang macam mana? Kita tak sampai pada satu tahap yakin pada Allah. Allah, kita bagi satu, Allah balas 70, tu kita tak yakin. Banyak orang macam itu. Dia tak yakin. Sebab dia apa? Dia cukup yakin dengan dunia. Dia tak yakin pada Allah. Sedangkan yang ada pada sekarang, yang kita ada ni pun, Allah bagi. Yang kita ada sekarang ni pun Tuhan bagi. Kenapa tak yakin pada Allah? Kalau kita pulangkan balik pada Allah, mesti Allah bagi ikut lain pula jalan. Keyakinan macam ini kena ada. Barulah sampai tahap hamba. Kemudian, dunia dan kecintaan dunia daripada hati mereka. Dunia itu hanya ada dalam genggaman, tetapi tidak berlabuh di dalam hati mereka. Ada di tangan, tetapi tidak berlabuh dalam hati. Tidak simpan dalam hati. Subhanallah. Tuan-tuan ada baju Melayu 5 pasang di rumah. Yang selalu pakai 2. Yang 3 lagi tunggu raya. Tak pun tunggu orang besar melawat surau, baru pakai. Kita tengok satu hamba Allah datang ke masjid, itulah baju yang dia pakai. Itulah baju Melayu dia. Yang dah lusuh, yang dah lama. Semalam pun itu, hari ini pun itu, dulu pun itu. Apa kata ambil baju kita yang duk gantung dalam almari itu bagi ke dia? Tuan Haji, saya sedekahkan, hadiahkan baju ni pada Tuan Haji. Boleh? Kita tempah baju Melayu tu RM150. Baru pakai 2 kali, raya tu lepas. Boleh kita bagi? Eh sayang, masalah. Baju ni okey lagi. Oh, tunggu KO baru nak bagi. Yang okey itulah yang kita bagi. Jangan bagi yang KO. Yang masih kita sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang masih kita sayang. Itulah dia nama dia, cinta pada Allah. Besok dia datang pakai baju Melayu kita yang kita hadiah pada dia. Apa perasaan kita? Alhamdulillah, baju yang aku pakai dibawanya dalam solat. Berapa banyak pahala kita dapat? Dengan sebab baju kita bagi, dia boleh bawa semayang, dia boleh tutup aurat dalam semayang. Tidakkah berpahala kita? Tapi kita gamak, simpan tengok saja kain batik dekat 20 lai. Yang pakai 2 lai je. 18 lai dah duduk simpan je. Kenapa tak bagi pada anak yatim? Templekat tuan-tuan ni, ni bulan Ramadan nak dapat lagi selai. Hadiah tadarus yang tahun lepas pun tak pakai lagi. Berpuluh-puluh duduk dalam kotak lagi, duduk dalam plastik lagi, tak pakai pun. Kenapa tak bagi pada orang? Orang susah ramai, orang semekin ramai, anak yatim ramai, bagi. Itu baru bercakap tentang kain pelekat, kain batik dan baju Melayu. Yang lain-lain. Baik, kemudian. Dunia, oleh kerana itu pula lah mereka akhirnya dicintai oleh Allah. Kerana dunia tidak berlabuh di dalam hati. Nabi SAW sentiasa mengingat dan mewaspadai kita daripada kecintaan dan perhambaan kepada dunia. Kerana banyak sekali manusia yang menjadi hamba harta, yakni hamba dinar dan hamba dirham, hamba dirham. Ada juga segolongan manusia yang menjadi hamba kemewahan dan kesenangan. Ada juga manusia yang menjadi hamba pangkat dan hamba jawatan. Di sini dia sebut kepada kita tiga perkara. Nabi sebut kepada kita tiga jenis penghambaan yang biasa manusia buat. Yang pertamanya hamba duit. Duit, dia cari duit. Sampai buat lagu. Duit, duit. Di manakah duit? Cari duit. Sampai dia buat lagu untuk mencari duit. Ada yang panggil dolar. Ada yang panggil rupiah. Ada yang panggil rupi. Pasal apa? Hidupnya ialah duit. Buat apa pun kerana duit. Duk di depan orang ramai pun fikir duit. Duk dalam masyarakat fikir duit. Duk dalam surau fikir duit. Duk dalam masjid fikir duit. Semua duit, duit dan duit. Kita ingatkan bila pegang jatuh kuasa surau, pegang tu kerana Allah, tak pegang kerana duit juga. Ada tuan-tuan, bila saya beli kapek untuk sekolah saya, untuk surau sekolah, beli-beli, buat bil. Sing kapek, mamak kapek tanya pada saya, ha, mau tulis berapa ustaz? Yalah, tulislah berapa harga dia. Tak mau lebih sikit lah. Saya kata berapa lebih? Biasalah, selalu orang beli pun itu macam harga RM2,000, pecah RM2,500. RM500 dia dapat. Bila dia claim balik, ah, ni RM2,500. Padahal harga RM2,000 eh. Saya kata ada orang buat kan macam itu? Biasalah, semua ada orang yang buat. Jadi dia tanya pada saya, nak tulis berapa? Subhanallah tuan-tuan. Gamak kalau kita makan duit masjid. Gamak kalau kita makan duit anak yatim. Kita kira duit ni, pasal apa ni? Yang kebulok sangat. Dengan seratus kita makan tu tahu berapa lama kena suai di hari kiamat. Sekarang mana seratus sekarang ni tuan-tuan? Tuan-tuan pergi market, pergi minimarket, supermarket, seratus ni, apa tuan-tuan beli-beli? Tetapi seratus tu berapa lama Tuhan nak siasat di hari kiamat? Orang lain dah masuk syurga lama lah. Kita duduk tersadai lagi. Orang lain dah nikmat dah duduk dalam syurga. Kita duduk terperak lagi. Nak clearkan seratus kita makan lah tu. Tak paksai tuan-tuan. Dengan sebab seratus terhalang masuk syurga. Yang kedua, menjadi hamba mewah dan hamba kesenangan. Bila dia nak kepada hamba kemewahan, hamba kesenangan, agama pun sanggup dijual. Murtad semata-mata nak senang. Murtad semata-mata nak mewah. Maruah diri pun tergadai. Semata-mata nak mewah. Sanggup jadi pelacur, sanggup jadi gigolo. Hanya semata-mata nak hidup mewah. Maka dia jadi sombong, jadi belagak, jadi bongkak. Yang ketiganya, hamba pangkat dan hamba jawatan. Nak pangkat punya pasal, sanggup catas mencantas. Fitnah memfitnah. Sedangkan jawatan dan pangkat akan awal-awal disoal di hari kiamat. Apa kita buat dengan jawatan yang kita pegang? Apa yang kita buat dengan jawatan yang kita sandang? Nabi bersabda, Ta'isa Abdul Darhim. Ta'isa Abdul Dinar. Ta'isa Abdul Khamilah. Ta'isa Abdul Khamisah. Ta'isa. Wan takasa wa idza syika falan takasha. Celakalah orang yang menjadi hamba duit, hamba dinar. celakalah orang yang menjadi hamba dirham. Ya, celaka tu Allah sebut ta'isa, celaka. Nabi sebut celaka. Kalau Nabi dah kata celaka, apa lagi? Celakalah orang yang jadi hamba duit. Semalam saya sebut di Kemensah. Manusia hanya sibuk membina bangunan batu, membuat pembangunan batu, tetapi tidak mau sibuk membina pembangunan insan. Manusia suka membina batu, tapi dia tak suka bangunkan insan. Batu cukup dah tuan-tuan, apa lagi nak? Surau tuan-tuan, apa lagi nak? Nak bangunkan apa lagi? Tanah mula habis lah. Nak bangunkan apa lagi? Pembangunan batu. Cukup lah. Yang kena bangunkan sekarang ialah pembangunan insan. Pembangunan manusia. Tengok kepada generasi muda. Tengok kepada generasi yang muda. Anak-anak. Apa yang kita nak bangunkan mereka? Tengok orang sibuk membangunkan bangunan batu. Kita tengok. Tapi kalau kita buat frame depan dia pun cantik juga frame. Pempahak beribu. Ada orang macam itu. Cak baru lagi. Kita cak lain lah. Warna ni tak cantik lah. Cak lain pula. Dia tu fikir itu je. Kenapa tak cak manusia? Caklah manusia. Daripada cak yang pudar imannya. Kepada cak iman yang lebih terang. Kenapa tak dibangunkan insan? Kita sekarang kalau minta tuan-tuan. Tak apa nak wakaf untuk buat masjid. Tiang sampai, batu bata sampai, pasir sampai. Cuba kita tanya, tuan-tuan, siapa nak sponsor pengajian? Agak-agak siapa nak sponsor? Sedangkan membangun manusia lebih afdal daripada membangun bangunan. Bangunan yang mana ada, okey dah. Yang kena bangun sekarang ni orang. Nak membangunkan orang ni perlukan belanja besar. Tapi sumbangan untuk pembangunan orang kurang. Sumbangan untuk pembangunan batu yang banyak. Dia kena bangunkan orang. Bila orang tu terbangun, bangunan batu yang kita bina ni akan jadi elok. Tapi kalau orang kita tak bangunkan, bangunan tu tak akan jadi elok. Sebab apa? Orang tak elok. Kos membangunkan orang lebih besar daripada kos membangunkan batu. Tetapi apabila manusia sudah terbangun jiwanya, dia lebih mudah dibangunkan daripada menguruskan bangunan batu. Bangunan batu kalau tak, kena repair. Bangunan batu kalau pudar, kena cat lain. Bangunan batu kalau bocor, kena kampung lain. Tukar atap lain. Tetapi manusia kalau dia sudah bangun, dia boleh membaikkan diri dia dan dia boleh membaikkan masyarakat. Dia sendiri akan baikkan diri dia dan dia sendiri akan baikkan keluarga dia. Ini tuan-tuan yang kita buat kepada penumpuan pembangunan insan, pembangunan ruh. Tapi kadang-kadang kita tak rampak soal ini. Pasal cinta dunia. Kadang-kadang yang kaya tidak ingat. Yang sederhana, yang miskin pula ingat. Maka kita akan berhadapan dengan orang kaya yang kedekut, orang miskin yang pemurah. Timbullah masalah ini. Kaya kedekut, miskin yang pemurah. Sedangkan Allah Ta'ala bagikan kita kaya untuk tolong orang miskin. Sekarang dah balik, yang miskin pula pergi tolong orang kaya. Subhanallah. Kita sama-sama kita fikir tuan-tuan benda-benda ini. Yang kedua dia kata manusia yang menjadi hamba kemewahan, celakalah dia. Yang menjadi hamba kemegahan, celaka dia. Cala kereta dia, menangis dua malam. Menangis dua malam. Semayang subuh terlepas. Tak menangis pun. Pasal apa? Mewah. Mewah tu. Hanya bercala kereta dia. Saya pakai lepas tu pergi masjid. Bercalanya kereta saya. Habis. Lepas tu saya tak datang ke masjid. Punya marah. Kereta tu kan hamba kita. Ke kita hamba kereta? Ada orang yang bila buka bonet dia, pasang kereta dia, speaker dia, meletup-letup. Gerugang. 10 ribu. Boleh pergi haji. Tapi bila pergi haji tanya, tak pergi haji ke? Tak mampu. Hai, speaker dalam kereta mampu lah. Yang kita nak masuk beg dalam bonet kereta dia, tak boleh buka lah, memang tak. Hai, bonet nak nampak beg, di mana pun dalam? Pasal apa? Untuk speaker penuh. Bonet tu untuk speaker. Dalam hati kita tanya, dia ni meniaga pasal malam ke? Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, hanya kerana nak megah, cinta kemegahan. Yang keseterusnya, celakalah manusia dan binasalah yang sudah jatuh sungkur, maka mereka ini tidak akan boleh untuk bangkit semula jika tidak mendapat hidayah daripada Allah. Mengapa mereka celaka? Kerana jawapannya menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jathiyah, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Maksudnya Allah membiarkan dianya tersesat. Hamba nafsu sudah pun kontrol dia, maka dia pun jadi hamba kepada hawa nafsu. Hamba kepada hawa nafsu. Tidak lagi ingat kepada Tuhan. Tidak lagi ingat kepada kiamat dan kematian. Yang dia ingat ialah dunia dan dunia dan dunia. Nafsu sentiasa bergelodak di dalam jiwa. Nafsu dunia sentiasa meruak-ruak dalam hati. Maka pada masa itu dia lupa pada Allah yang dia suka tentang kenikmatan dunia. Kita sering mendengar kisah tentang Muhammad bin Wasiq. Seorang zuhud di masanya, tak kala dia berada dalam barisan askar yang dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim untuk meninggikan kalimah Allah, La ilaha illallah, di bahagian timur negara Islam pada saat itu. Pada suatu masa, Qutaibah menguji Muhammad bin Wasiq. Muhammad bin Wasiq ni ahli zuhud. Qutaibah ni panglima perang. Maka mereka menguji Muhammad bin Wasiq di hadapan panglima dan para menteri. Kata Qutaibah kepada panglima perang, ya, sementara di tangannya terdapat segenggam emas yang diperolehi daripada hasil perang sebagai langkah awal, tuan-tuan, kata dia kepada askar-askarnya, adakah tuan-tuan percaya bahawa kalau saya bagi emas ni ada orang tolak? Kamu percaya tak kalau emas yang banyak ni kalau aku bagi orang tu tak mau? Tentera dia kata, mana ada tuan, mana ada orang bila dah bagi emas boleh tolak, disapunya lah, mesti dibalunya ambil. Kata Qutaibah, baik, aku akan tunjukkan pada kamu seorang contoh daripada umat Nabi Muhammad yang menyamakan emas dengan tanah. Yang menyamakan emas dengan tanah. Siapa tuan? Kalau begitu kamu panggil Muhammad bin Wasiq. Panggil dia menghadap ke aku. Mereka pun pergi cari Muhammad bin Wasiq untuk dipanggil ke kemah tuan askarnya, jeneralnya, untuk menerima emas. Ketika mereka cari Wasiq, mereka melihat dia sedang bertasbih, duduk berzikir dalam kemah askar. Dia pun kata, ni Muhammad, jeneral panggil. Jadi Muhammad pun sampai. Muhammad bin Wasiq sampai, Qutaibah bagi, nah Muhammad, emas. Tiba-tiba Muhammad bin Wasiq ambil emas tu. Sangkanya tak diambil, ambil. Prebek-prebek, kopral-kopral, sajen-sajen, pakai duduk bisik. Kata, tak ambil, ambil juga. Pakat bising lah mereka ni, Lieutenant bising. Kata tak ambil, ambil juga. Jeneral terkejut. Hai, dia ni sudah berubah ke? Dulu zuhud, sekarang dia ambil juga. Sebelum dia beranggapan itu, dia beranggapan Wasiq akan menolak, Muhammad akan menolak. Pada masa itu juga wajah Qutaibah berubah. Muhammad bin Wasiq bila ambil saja emas, dia pun tinggalkan kemah bosnya. Qutaibah kata kepada askarnya, kamu 2-3 orang pergi ikut dia ke belakang, risik dia buat, skodeng dia tengok apa dia buat. Maka panglima-panglima pergi tadi, pergilah mengendap apa yang Muhammad bin Wasik buat. Muhammad bin Wasik membawa emas tadi bertemu dengan orang miskin yang meminta-minta. Lalu emas yang ada di tangannya dibagikan kepada semua orang miskin tadi. Seketul emas pun tak simpan. Maka prebek tadi pun balik bagi tahu dekat jeneral, "Tuan, kami dah ikut Muhammad bin Wasik. Mas yang tuan bagi tadi, dia baginya habis pada orang miskin. Satu benda pun dia tak ambil." Kata Qutaibah kepada prajurit-prajurit yang lain, "Bukankah aku dah kata, akan ada seorang umat Muhammad yang menyamakan emas dengan tanah? Itulah Muhammad bin Wasik. Tadi kau tak percaya? Ha, sekarang kau tengok, betul tak betul?" Tuan-tuan cuba tengok Muhammad bin Wasik. Dia ambil tak emas tu? Ambil. Apa dia buat? Dia bagi pada orang. Itulah makna zuhud. Ambil dan gunakan pada jalan Allah. Bukan makna zuhud, oi, dunia haram. Oh, dunia haram. Salah. Ambillah television. Tengok television. Tengok benda yang berfaedah. Bukan tengok benda yang tak berfaedah. Tengok yang berfaedah. Pakailah kereta. Gunakan untuk main mengaji. Gunakan untuk pergi kerja. Itulah faedah kereta. Belilah rumah sebesar pun tak apa. Panggil orang miskin main makan di rumah. Panggil orang susah main mengaji di rumah. Panggil orang kampung main buka kitab di rumah. Itulah gunanya rumah. Tuan-tuan, belilah dusun, belilah kebun. Tanam, tanam itu juga ibadat. Ambil hasilnya, sedekah pada surau, itu juga ibadat. Tuan-tuan pergi ke satu kampung. Tiap-tiap tahun, bila masuk pertandingan durian, dia menang. Sampai orang tak pergi masuk lah. Asyik menang dia. Kalau dia tu menang. Eh, masuk lah, memang menang. Tiap-tiap tahun berbuah. Orang lain sebiji durian RM1, 5 kupang. Dia tetap RM5. Sebab siapa? Pembeli beli dengan harga itu. Cina tunggu di bawah pokok. Tunggu buah luruh. Kerana buah dia lain daripada buah yang lain. Buah dia sentiasa berbuah pokoknya. Apa rahsia? Sejak puluhan tahun yang lepas, bila durian saja berbuah, buah durian berbuah, mula-mula dia bagi makan pada orang masjid. Dia bawanya beraga-raga, berkeranjang raganya, bagi orang masjid makan. Waktu buah paling mahal, waktu itulah dia sedekah kat orang masjid. Tak ada hebat tuan-tuan. Habis mayang Jumaat makan buah durian banyak. Waktu paling mahal. Kita nak sedekah, waktu tak ada harga. 5 kupang sebiji. Sedekah, sedekah, makan, makan, makan, makan. 5 kupang. Cuba RM5. Waktu itu dia sedekah. Sampai sekarang Allah tak putuskan lagi nikmatnya. Tuan-tuan tak percaya, jom ikut saya pergi makan durian di kampung. Kalau tuan-tuan pergi kebun dia, makanlah sebanyak mana nak makan. Jangan bawa balik. Kutiplah durian bawah dusun dia. Jangan bawa balik sudah. Makan tuan-tuan. Tak berkira langsung. Subhanallah. Tuhan bagi rezeki yang cukup hebat pada dia. Ambillah nikmat Tuhan. Tapi gunakan nikmat Tuhan itu pada jalan. Jalan Allah. Tak salah langsung tuan-tuan. Baik, yang terakhir. Dan beginilah zuhud yang kita inginkan. Saya selalu mengulang-ulang kisah ini kerana kesannya. Kisah ini sangat berkesan dan sangat berpengaruh. Kerana ramai orang salah faham. Zuhud ni tolak dunia. Ramai orang faham zuhud ni pakai baju buruk-buruk. Baju pun tak ada iron. Iron pun tak ada. Nak iron apa? Ini dunia semua kata. Dunia semua. Apa dunia pula? Tuan-tuan datang ke masjid ni pakai baju lawa-lawa, apa salah? Pakai baju raya, tak siap dengan sampin. Apa salahnya? Itulah hebat. Jangan pakai setahun sekali, akses mayang je cantik. Kepiah yang cantik, songkok yang cantik, ketayak yang cantik. Ini ketayak sudah macam-macam color. Lah ini perak, ini tai lalat, yang ini bukan sirap, ini bukan kopi. Apa ni? Zuhud. Zuhud apa? Subhanallah. Ini salah faham tentang makna zuhud ni. Ambil lah tuan-tuan, tak salah langsung. Saya suka tengok orang kita pakai kereta besar, rumah besar, suka tengok. Bertambah suka kita kalau rumah dia yang besar, kereta yang besar, dia boleh abdikan diri dia pada Allah. Suka kita tengok. Senang. Balik nanti tuan-tuan buka surah Al-Lail. Wal-Laili Iza Yagsha. Buka surah. Kita hanya baca dalam sembahyang tapi tak pernah faham ayat. Allah Ta'ala jamin dalam surah Al-Lail. Allah Ta'ala kata, siapa-siapa yang rajin bersedekah, Allah jamin kemudahan pada dia. Siapa-siapa yang kedekut, Allah jamin kesusahan kepadanya. Siapa yang rajin bersedekah, Allah jamin kesenangan. Siapa yang kedekut, Allah jamin kesusahan. Dan kita sangat perlu mengulang kisah ini. Sama ada ketika berceramah, memberi nasihat, mengajar, mendidik, membina, mengarahkan umat supaya manusia kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kerana di zaman kita sekarang ini sangat banyak manusia yang sudah menjadi hamba dunia sehingga tidak boleh menghadiri majlis-majlis ilmu. Tak sempat. Semayang pun lewat-lewat. Udahlah lewat. Cepat-cepat. Zikir tak sempat. Semuanya nak cepat. Datang paling lambat, balik paling awal. Cuba tuan-tuan tengok semayang Jumaat. Paling lambat sampai. Sebab apa? Boleh duduk tepi pintu. Supaya paling awal keluar. Kenapa tak sempat? Majlis ilmu. Muka yang sama. Kita kata maghrib, saya kerja. Kita kata pagi, nak tidur. Kita kata subuh, penat, balik lewat. Kita kata petang, tak dapat. Itu bila lagi? Saya kerja lah. Tunggu lepas pencin. Lepas pencin lagi sibuk. Ngantar cucu, ngambil cucu. Lagi sibuk tuan-tuan. Orang pencin lagi sibuk pada tak pencin. Macam-macam kena buat. Kena ambil anak, kena ambil cucu. Kena ambil itu, kena ambil ini. Ya Allah. Lagi sibuk main golf. Kalau kita sendiri tak bagi masa untuk mengaji, siapa lagi nak bagi masa? Siapa lagi? Kita lah yang kena atur masa kita. Ataupun dia kata dakwah Islamiah, tak sempat lagi dah nak dakwah, tak sempat. Tak sempat dah. Dan tidak sempat lagi untuk berzikir. Macam paper sempat. 3 paper satu pagi sempat. Tapi baca Quran tak sempat. Kerana apa? Bimbang dengan saham. Nak tengok berita ekonomi. Kecintaan pada dunia mengatasi. Duduk di Mekah pun nak buka internet. Nak tengok saham macam mana. Telepon lagi. Macam mana bisnes? Okey, okey ya. Nak pakai ihram. Duduk teringat lagi ke dunia. Tak boleh dia nak lupa. Ini bandingan yang dia sebut. Maka kita perlu sangat-sangat pada pelajaran demikian supaya hati mereka sadar dan bangun daripada kelalaian dan kesilapan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan faham apa yang dikatakan zuhud mengikut huraian dan tulisan daripada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفاتحة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا Tuhan kami bermohon kepadamu apalah kiranya pahala kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pahala kami beristighfar pahala kami bersalawat pahala kami membaca tahlil pahala kami menyebut kalimah La ilaha illallah pada saat yang penuh dengan keberkatan ini, ya Allah. Kami hadiahkan pahala-pahalanya jika kami dianugerahkan dengan pahala tersebut kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami hadiahkan kepada isteri-isteri baginda, kepada kaum keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in dan yang mengikuti mereka sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang maha pemurah lagi yang maha ihsan. Begitu jugalah, ya Allah, kami memohonkan mudah-mudahan pahala kami beristighfar, pahala kami membaca ayat suci Al-Quran, pahala kami bersalawat, pahala kami bertahlil ini, kami hadiah dan kami sedekahkan kepada ruh kedua ibu bapa kami yang telah meninggalkan kami, kepada arwah guru-guru kami, kepada arwah rakan-rakan kami, kepada arwah kaum keluarga kami, muslimin dan muslimat yang telah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Khususnya kami hadiahkan pahala kami ini, ya Allah, dihadiahkan kepada Allah Yarham, yang mana keluarganya mengadakannya pada hari ini, mudah-mudahan diterimakan ibadat mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka, berikanlah rahmat kepada mereka, maafkanlah mereka, dan berikanlah keberkatan kepada ruh mereka. Berikanlah hidayah dan kebaikan kepada kaum keluarga yang ditinggalkan, dan berilah dan campakkanlah keredaan kepada keluarga mereka. Jadikanlah kubur-kubur mereka daripada taman-taman syurga, dan jauhkanlah kubur-kubur mereka daripada lubang-lubang daripada api neraka. Jadikanlah ketenangan kepada mereka di alam barzakh, dan mudah-mudahan mendatangkan keberkatan kepada mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang ku lalui penuh.